Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar, pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis untuk belajar bersama tentang pendidikan anak ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia mendidik anak di rumah. Sekilas kalau kita melihat tema ini sepertinya bertentangan dengan apa yang banyak dirasakan para orang tua saat-saat ini. Banyak sekali para orang tua merasa bahwa betapa beratnya, betapa susahnya mendidik anak-anak di rumah pada masa-masa seperti ini. Namun, kalau kita kembalikan kepada hakikat pendidikan yang sebenarnya, maka sejatinya kesempatan atau adanya pendidikan anak di rumah ini adalah sebuah peluang. Peluang yang sangat besar sekali, peluang yang sangat memberikan kebermanfaatan bagi kita. Mengapa ini kita katakan sebagai yang pertama? Kita ketahui bahwa sejatinya penanggung jawab pendidikan adalah kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum di sini ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan attibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dan ajarkanlah mereka. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan attib ibnak fa'innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah madza adabtah wa madza 'allamtah. Didiklah anakmu, sebab kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu pada hari kiamat. Apa yang engkau didikkan kepada anakmu dan apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Jadi, kita kembalikan bahwa sejatinya ketika anak-anak kita belajar di rumah, kita mendapatkan peluang yang sangat besar, yaitu melaksanakan amanah yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua. Nih. Nah, oleh karena itu, apabila kita menyadari hal ini, dan kita sebagai seorang muslim yang mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru dengan senang hati kita melaksanakan amanah ini. Tentu saja pelaksanaannya di rumah merupakan tanggung jawab kedua orang tua, ayah dan ibu. Hanya saja peran ayah dan peran ibu dalam mendidik anak-anak berbeda. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ada yang sama antara perempuan dan laki-laki, antara ayah dan ibu. Namun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah juga ada yang berbeda antara laki-laki dan perempuan atau antara ayah dan ibu. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa tugas ayah sama ibu harus sama, karena memang perannya berbeda-beda. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, dijelaskan warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an riyatihi. Seorang laki-laki atau ayah atau suami itu memimpin keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Keluarga semuanya adalah tanggung jawab ayah. Nah, ternyata tugas ibu berbeda. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang ibu itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Dia memimpin rumah suaminya. Karena ibu tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Kewajibannya adalah mengurus rumah. Ya, dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya, tentang kepemimpinannya. Di rumah ada anak, ya, ada perabot rumah tangga, ada dapur, ada pakaian kotor dan sebagainya. Maka tugas ibu adalah mengurus atau bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Sehingga tidak bisa kemudian menyamaratakan, ya, atau menuntut seorang suami menuntut istrinya harus bekerja untuk mencari nafkah. Itu menyalahi fitrah, fitrah dalam apa namanya fitrah orang tua. Ya, karena ibu adalah kewajibannya justru di rumah, sedangkan ayah adalah untuk mencari nafkah. Demikian juga ibu tidak bisa menuntut ayah harus di rumah terus untuk mendampingi anak-anaknya. Padahal satu sisi ayah harus mencari nafkah keluar. Nah, ini tentang yang pertama, bahwa belajar di rumah sebenarnya adalah peluang emas bagi kita, yaitu yang pertama meningkatkan, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah mendidik anak, karena penanggung jawabnya adalah kita. Nih. Kemudian yang kedua, bahwa sejatinya rumah itu adalah tempat paling ideal untuk anak belajar. Kok bisa demikian? Sementara selama ini kita yang kita tahu bahwa tempat yang ideal itu sekolah bagi anak-anak. Tapi sejatinya tempat yang paling ideal untuk pendidikan anak adalah rumah masing-masing, rumah orang tuanya. Mengapa demikian? Yang pertama, ketika anak belajar di rumah, dia akan bersama orang-orang yang sangat mencintai dia. Antara lain ada ibu, kadang ada ayah, ada kakak, ada adik, dan orang-orang yang dekat dengan anak tersebut. Mengapa demikian? Kok di rumah itu menjadi lebih baik? Karena antara lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan anak, yaitu rasa sayang orang yang mendidik. Kalau rasa sayang itu tulus, ya, maka insya Allah ta'ala hasil pendidikannya akan lebih baik. Nah, ini jadi karena di rumah itu adalah banyak orang-orang yang sangat sayang, adalah miniatur kehidupan di dunia ini. Atau bisa dikatakan rumah adalah miniatur peradaban. Mengapa disebut miniatur? Karena di dalamnya situ itu ada semacam sistem kemasyarakatan yang bentuknya kecil, maka disebut miniatur. Di si rumah ada pemimpin, ada yang dipimpin. Kadang-kadang terjadi apa namanya perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, kemudian ada yang mengadili. Di situ ada pekerjaan dan sebagainya, ada perintah dan sebagainya. Nah, sehingga bisa dikatakan rumah itu adalah miniatur kehidupan. Ya. Nah, padahal kita ketahui bahwa belajarnya anak itu menyeluruh. Ya. Ranah atau aspek perilaku anak yang dididik itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah perasaan anak, itu perlu dididik. Yang kedua adalah pikiran anak, ya, itu perlu dididik. Yang ketiga adalah fisik anak. Ini. Dan tiga-tiganya harus kita didik. Nah, maka kita tidak atau jangan sampai menyalahartikan tentang pendidikan itu hanya memberikan pengetahuan. Itu bukan pendidikan, itu namanya mengajar ilmu pengetahuan. Padahal pendidik itu menyeluruh. Ya, terkait dengan perasaan anak, terkait dengan pikiran anak, terkait dengan fisik anak. Ini. Nah, maka terkait dengan fisik, kadangkala kita mengajarkan kepada mereka olahraga, keterampilan tangan, ya, makan makanan sehat. Terkait dengan pikiran, kita mengajarkan kepada mereka hafalan, ya, mengajarkan tentang pengetahuan matematika, mengajarkan tentang fikih, itu terkait dengan pengetahuan. Nah, terkait dengan perasaan, ini apa yang kita ajarkan kepada mereka? Akidah, ya, adab akhlak. Ini adalah terkait dengan keimanan. Nah, belajar di sekolah itu untuk menyentuh pendidikan perasaan itu tidak kalah hebat. Saya ulangi lagi, belajar di sekolah ya terkait dengan pendidikan perasaan itu lebih baik lagi ketika belajar di rumah. Yang pertama kenapa? Karena anak di rumah jauh lebih banyak waktunya dibanding di sekolah. Yang kedua, kedekatan anak terhadap orang tua di rumah itu jauh lebih dekat dibandingkan anak dengan gurunya di sekolah. Karena apa? Pendidikan perasaan ini itu adalah butuh sekali kedekatan seorang yang dididik dengan orang yang mendidiknya. Ini terkait dengan perasaan. Nah, jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa antara lain kenapa belajar di rumah adalah peluang, karena belajar di rumah adalah peluang besar untuk menguatkan pendidikan perasaan anak. Nih, mungkin di sekolah terlalu ditertibkan, anak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh bertengkar dan sebagainya. Kalau di rumah, anak kadang-kala bertengkar. Bertengkar itu sebenarnya kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, itu adalah pendidikan perasaan. Bagaimana anak mempertahankan prinsipnya, bagaimana anak merasakan bahwa ini tidak adil. Itu semuanya perasaan, melatih kepekaan rasanya. Padahal kita kembalikan lagi bahwa sejatinya fitrah itu adalah sifat-sifat atau karakter-karakter yang terkait dengan perasaan. Ini makanya sebenarnya justru pendidikan yang paling pokok, yang paling pondasi adalah pendidikan perasaan ini, karena disitulah letak keimanan. Ya. Disitulah pondasi karakter atau pilar-pilar yang ada itu adalah di situ. Dan disitulah letak dari keikhlasan. Maka kalau kita mendidik perasaan anak yang itu insya Allah ta'ala bisa maksimal di rumah, sejatinya kita adalah mendidik hal yang paling penting yang merupakan pondasi dari karakter anak, yaitu ikhlas. Ini adalah pendidikan perasaan, dan itu peluang terbesar adalah di rumah. Nah, ini hal kedua ya, bahwa rumah menjadi tempat ideal itu adalah peluang untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Kemudian peluang yang ketiga, mengapa kita katakan rumah itu adalah peluang emas dalam pendidikan ini? Ini terkait dengan zaman. Nah, kita ketahui zaman ini ya, para ahli di bidang peradaban, bidang budaya, bidang pendidikan itu mengatakan zaman ini adalah generasi apa? Zaman digital. Ini zaman digital, di mana dunia ini menjadi sempit, ya, menjadi sempit, karena segala sesuatunya bisa dilaksanakan dengan cepat, seolah-olah tidak ada jarak. Yang mana ditandai dengan adanya internet. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang pendidikan 4.0, yaitu pendidikan 4.0. Mengapa kita mengatakan 4.0? Karena zaman ini adalah zaman revolusi industri 4.0, di mana munculnya internet ini yang menandakan adanya industri 4.0 ini. Maka pendidikan yang kita terapkan yang menggunakan teknologi ini bisa dikatakan pendidikan versi 4.0 atau 4.0. Yang mana dalam pendidikan ini itu betul-betul memanfaatkan secara maksimal teknologi digital yang sekarang ada, yang saat ini sudah dipraktikkan ya oleh anak didik kita, para orang tua, melalui media sosial ya, baik itu melalui WhatsApp atau media-media yang lain, dan banyak sekali jenisnya. Nah, sehingga dengan belajar di rumah ini sebenarnya peluang kita mulai menerapkan pendidikan 4.0 yang saat ini banyak negara-negara di dunia mengejar tentang pendidikan versi 4.0 tersebut. Ini jadi ada tiga hal ini yang menjadi apa namanya alasan atau alasan kuat ya, bahwa mendidik di rumah itu adalah peluang emas. Nah, terus kemudian mengapa ini menjadi peluang emas ketika anak belajar di rumah kemudian dibandingkan dengan sekolah, sistem persekolahan? Yang jelas di sekolah itu guru itu adalah bukan penanggung jawab utama pendidikan. Ya, yang mana kalau di rumah satu ibu mungkin mengajar 5, 6 atau mungkin banyak-banyaknya anak zaman sekarang itu 11. Tapi kalau di sekolah kadangkala satu guru harus membimbing 30 anak dan itu anaknya orang lain, bukan anaknya sendiri. Tentu saja akan berbeda apabila yang mengajar itu adalah ibu kandungnya sendiri atau ibunya sendiri. Ini. Terus kemudian yang kedua, di rumah tadi merupakan tempat ideal. Kenapa kok lebih ideal dibandingkan persekolahan? Sebab di sekolah di sana itu masyarakatnya adalah masalah persekolahan dan di sana yang terjadi adalah dominan ya kepada penguatan pendidikan di bidang berpikir atau kognitif. Walaupun ada di situ pendidikan tentang perasaan atau mungkin tentang fisik, tapi ternyata dominan kepada ranah kognitif atau dalam berpikir. Nah, sehingga terkait dengan pendidikan moral ya, terkait dengan pendidikan moral itu akan menjadi agak kesulitan ya. Agak kesulitan karena keterbatasan tenaga pendidik yang perbandingannya adalah bisa jadi 1 dibanding 20 dibanding 30 atau 40. Nah, sehingga kedekatan seorang guru kepada anak tentu saja akan kurang karena terbagi-bagi. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa mendidik moral itu adalah butuh kedekatan. Karena yang disentuh dalam pendidikan moral adalah hati anak. Kemudian berikutnya, menerapkan teologi 4.0 apabila harus setiap hari datang ke sekolah anak-anak ini, itu akan kurang maksimal dalam penggunaan teknologi ya. Apabila pengetahuan itu bisa disampaikan melalui media, maka kenapa tidak melalui media harus datang ke sana yang butuh tenaga ya, butuh biaya. Jadi sehingga menjadi tidak efektif. Nah, akhirnya bisa kita katakan lagi bahwa ternyata belajar di rumah itu adalah peluang emas bagi kita. Terus selanjutnya sekarang, setelah kita tahu ini peluang, bagaimana agar orang tua itu bahagia mendidik di rumah? Nih, karena yang terjadi ya saat ini itu banyak orang tua yang mengalami kegundahan, bahasa anak mudanya itu galau, ya gaduh. Bahkan kita mendengar berita-berita ya, yang insya Allah berita itu benar adanya, ada seorang ibu yang sampai tega menganiaya anaknya gara-gara dia tidak pintar dalam mengerjakan pelajaran ya, sampai kodarawa masa faal ya, akibat mungkin terhasut oleh setan sehingga anaknya sampai tewas, dan masih banyak yang lain lagi tentang keluhan-keluhan orang tua. Nah, tentu saja kita harus merubah ini sehingga orang tua betul-betul menjadi berbahagia ketika mengajar atau mendidik anaknya di rumah. Yang perlu diketahui pertama kali adalah kembalikan lagi bahwa mendidik itu adalah amanah orang tua, maka kita harus ikhlas. Ini itu pondasi awal bagi para pendidik agar mendidiknya itu bisa bahagia. Ikhlas itu di samping pondasi dari karakter yang dididikan kepada anak, ikhlas pun juga merupakan pondasi bagi para pendidik di dalam mendidik anak-anaknya atau anak didiknya. Ikhlas semata-mata bahwa kita mendidik anak kita itu karena memang kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjalankan amanah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Karena apa? Karena sejatinya bahwa mendidik itu adalah mudah. Ini adalah poin yang kedua. Ya, Poin yang kedua adalah bahwa kita harus mengetahui bahwa mendidik itu adalah mudah. Ini karena mendidik itu termasuk urusan agama. Sedangkan urusan agama itu mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Wa mayusadad dina ahadukum illa ghulabah. Barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam agama ini, maka dia akan terkalahkan. Dia akan repot, akan capek sendiri, akan lelah, akan stres dan sebagainya. Demikian juga dalam mendidik anak-anak kita. Asalnya mendidik anak itu mudah. Ya. Loh, buktinya apa? Alasannya apa kok bisa dikatakan mudah? Yang pertama adalah dalil tadi. Yang kedua adalah bahwa setiap anak lahir itu sudah condong kepada kebaikan. Tugas kita sebenarnya adalah mengakui mereka, mengakui kecondongannya, dan membersamai mereka. Sehingga fitrah yang ada pada diri anak-anak itu bisa terjaga dan tumbuh dengan baik. Bukan banyak mau modifikasi fitrah anak sehingga fitrahnya terluka. Ya. Maka kalau kita sudah menyadari bahwa anak kita condong kepada kebaikan, apabila kita masih merasakan bahwa mendidik anak itu kok masih susah banget, masih muncul kekhawatiran dan sebagainya, maka kita perlu introspeksi diri, perlu muhasabah. Jangan-jangan metode yang kita terapkan pada pendidikan anak kita ini belum tepat. Jangan-jangan masih berlebih-lebihan. Jangan-jangan masih terlalu lalai. Ya, sehingga dalam mendidik tidak membahagiakan. Ini alasan yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa bahagia dalam mendidik anak-anak kita di rumah, yaitu kita harus memahami betul tentang hakikat belajar. Ini hakikat belajar. Jadi hakikat belajar itu bukan hanya menghafal rumus-rumus matematika, bukan hanya menghafal nama-nama pulau di Indonesia, bukan hanya menghafal bendera-bendera yang ada di dunia, atau mungkin menghafal jenis-jenis tumbuhan. Pendidikan itu menyeluruh, sebagaimana tadi disebutkan. Pendidikan anak itu melingkupi tiga ranah atau tiga aspek: perasaan, pikiran, dan fisik. Ya. Jadi kita bukan hanya dominan kepada berpikir saja, tapi perasaan juga harus ditumbuhkan. Makanya kalau kita sudah memahami bahwa belajar itu adalah menyeluruh, ya, holistik atau komprehensif, maka kita harus memahami bahwa anak di rumah mungkin dia itu sedang bermain pasir di depan rumah, itu belajar. Anak mungkin bermain air sampai lantai itu basah, itu adalah belajar. Kita harus selalu berpikir positif, karena bahwa anak itu lahir fitrah, condong kepada kebaikan. Maka kita harus berpikir positif. Kita tinggal menjaga mereka biar aman, tidak bahaya, tidak menjadi tabiat dia kelak sehingga tidak terbiasa menjadi seperti itu. Itu pun dilihat usia-usianya berapa. Nah, jadi kemudian kadangkala anak itu ada yang senangnya main keluar rumah. Ya. Itu pun juga sebenarnya mereka belajar, karena dia mungkin potensi uniknya itu di sosial. Bertemu dengan teman-temannya karena senang ketemu orang, itu bawaan. Jangan akhirnya kemudian dipaksa. Ini ada seorang ibu yang bertanya demikian, ya. Dipaksa kemudian dikancing di rumah padahal anaknya masih kecil, usianya bisa jadi 5 tahun atau mungkin 3 tahun. Ini akan melukai fitrahnya. Pada saat usia-usia itu anak sedang puncak-puncaknya menuntaskan rasa egonya, ya. Rasa dirinya menang-menang, tapi kemudian dikekang. Nah, ini bisa menyebabkan luka fitrah, dan orang tua pun juga merasa tidak nyaman, tidak bahagia dalam mendidik anak-anaknya. Nah, jadi ada tiga hal, ya, yang perlu dipahami agar kita bahagia setelah kita paham tentang peluang tadi, yaitu yang pertama ikhlas, ini paling penting. Yang kedua adalah bahwa belajar itu adalah komprehensif, ya, menyeluruh kepada semua aspek. Yang ketiga adalah bahwa belajar itu, apa, mendidik itu adalah mudah. Ini yang perlu kita pahami, ya. Setelah kita bisa memahami ini, kemudian mempraktekkan ini, insya Allah Ta'ala kita akan berbahagia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik anak-anak kita di rumah. Lah, nanti kapan anak-anak kita mulai kita keluarkan dari rumah untuk belajar ilmu lebih jauh? Insya Allah Ta'ala itu idealnya setelah anak balik. Ya, setelah anak balik dia menjadi seorang yang sudah dewasa, sudah mukalaf, ya. Dia butuh ilmu yang lebih dalam lagi. Akhirnya mungkin keluar untuk belajar pada ulama-ulama seperti di pondok pesantren, atau mungkin keluar Jawa, keluar negeri dan sebagainya, sehingga mereka akan mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, sementara pondasi karakter, karakter keimanan, karakter belajar dan karakter bakat, pondasinya dibangun di rumah. Karena rumah itu adalah miniatur dari peradaban. Setelah terbentuk, maka anak betul-betul nanti setelah dewasa, setelah balik, betul-betul menghadapi peradaban yang sejati. Karena sebelumnya sudah melihat miniatur. Tapi kalau kemudian pendidikan itu adalah tidak mewakili bentuk dari peradaban yang sebenarnya atau kehidupan yang sebenarnya, maka begitu anak keluar dari lembaga pendidikan itu seperti masuk ke dunia lain. Karena sebelumnya tidak dikenalkan, sebelumnya hanya menghafal saja, hanya berpikir saja, dia enggak tahu bahwa di luar itu ada bagaimana mempertahankan perasaan, bagaimana toleransi kepada orang lain, bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana menghadapi kesulitan. Itu terkait dengan perasaan-perasaan yang perlu kita didikkan pada anak-anak kita sejak awal, ya. Tentu saja sesuai dengan fasenya. Demikian, ya, tentang masalah berbahagia mendidik anak di rumah, ya. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya dan nasihatnya tadi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita yang menyimaknya dapat memahaminya tanpa terkecuali. Dan selanjutnya kini kita akan masuk ke tersisa 30 menit ke depan. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895 256 3326, ataupun melalui live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Dan sudah masuk 3 pertanyaan, akan kami bacakan. Yang pertama datangnya dari hamba Allah, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah jika kepingin Ustaz atau mempunyai keinginan untuk mengikuti konsep pendidikan yang sudah seperti Ustaz jelaskan tadi, tapi di lain sisi sudah terlanjur masuk ke pendidikan atau sekolah umum atau formal yang setiap hari selalu dicecar atau diberi tugas yang sangat banyak? Bagaimanakah ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Di lain sisi ingin mengikuti konsep, dan di lain sisi sudah terlanjur mengikuti sesuatu yang demikian Ustaz. Silakan, mohon nasihatnya Ustaz. Baik, ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi alhamdulillah, ya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di negeri kita ini banyak sekali alternatif-alternatif pendidikan yang semuanya itu diakui oleh pemerintah. Ada yang mereka mengambil jalur pendidikan betul-betul murni, anaknya dididik di rumah, bahkan ijazah formal pun mereka tidak mengambil. Ada yang demikian. Ada yang mungkin mendidik anaknya di rumah tapi tetap mengambil ijazah formal melalui apa namanya, pendidikan kesetaraan, entah itu paket pendidikan kesetaraan. Kemudian yang keempat, alternatif yang keempat adalah yang sekolahnya adalah di yang belajarnya adalah di persekolahan. Nah, ini tergantung apa namanya, kemantapan masing-masing orang tua.